Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala fa'idatun فن المؤلف بالألف بعد فتحة بدل مؤلف menyebutkan yang kedua setelah menyebutkan alif yang kedua setelah fathah لأنك إذا أشبعت الفتحة صارت ألفا wa'ata badal alifi bil kasrah, kemudian didatangkan setelah alif tanda ketiga kasrah, li'anna al-kasrata harakatun, karena kasrah itu harakat, fakanat awla bitaqdim min al-harf, maka lebih utama didahulukan daripada huruf, karena setelahnya adalah huruf. Ya, lianna niyabata kasrah anna fathati niyabatun harakan harakah, ya, karena penggantian kasrah terhadap fathah itu penggantian harakat dari harakat. Adapun niyabatul liya anna fathah niyabatu harfin anna harakatin, ada niyabah penggantian huruf dari harakah. Wa niyabatul harakati anil harakah ansab min niyabatul huruf anil harakah. Ya, niyabah penggantian harakat dari harakat lebih sesuai dari daripada penggantian huruf dari harakat. Wa tabil ya'i bala kasrah, boleh sebutkan ya setelah kasrah, lianna kasrata idha asba'ata wa idha usbi'at sarat ya'an. Wa atabi harfin nun akhir al-alamat, dan boleh datangkan harfin nun di akhir tanda nasab, lianna alamatahu adamiyah, karena harfin nun itu alamatnya itu berarti adamiyah, karena tidak adanya itu hadaf. Wal ukhrayat, adapun yang lainnya, al-alama fiha wujudiyah, ya, adanya fathah, adanya alif, adanya kasrah, adanya ya. Kalau ini adamiyah. Ini kata rahimahullahu ta'ala, hadha tawjihu wa tawjihun likalami mu'alif. Ini tawjih dari terhadap ucapan mu'alif, ya, kenapa beliau menyebutkan tanda nasab dengan urutan tadi. Urutannya fathah, kemudian alif, kemudian kasrah, kemudian ya, kemudian harfun nun. Itu taujihnya. Qala alamatul hafdi sadyani dalam asal jurumiyah walil hafdi salatu alamatin. Khafd memiliki tiga tanda, al-kasratu wal-ya'u wal-fathah. Kasrah, ya' dan fathah. Faman kasratu fatakunu alamatan lil-hafdi fi salasati mawadi'a. Adapun kasrah menjadi tanda hafd di tiga tempat. Fil ismil mufrad yang munsharif, pada ismil mufrad yang munsharif, wajam taksir jadi munsharif, wajam il manasalim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, arfa'u arba'u alamatin wa nasbu khams jani khamsu alamat. Wal khafdu adapun khafd salasu alamat, tiga tanda. Al kasratu wahil aslu, ini tanda yang asal yang pokok. Wal ya'u wahyalati ta'ati ila usbi'atil kasrah, ya adalah huruf yang akan muncul ketika kasrah di isba'. Wal fathatu, yang ketiga adalah fathah, fahadihi salasu alamat, ini tiga tanda khafd wal kasrah wal ya' wal fathah. Qala ta'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Adapun kasrah menjadi tanda khafd pada tiga tempat, fil ismi mufrad al munsharif, ini yang pertama. Qala Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala, al dhammah, ketika beliau bicara masalah tanda rafa', dhammah alamatun lirraf'i fil ismi mufrad, adalah tanda rafa' pada ismi mufrad. Walam yakul munsharif, tapi musannif Ibn Majrum tidak menyebutkan dhammah itu menjadi tanda rafa' pada ismi mufrad. Tidak boleh katakan mufrad munsharif, tidak. Demikian juga wal fathah alamatun linasab fil ismi mufrad, fathah juga menjadi tanda nasab pada ismi mufrad. Walam yakul al-munsharif, dan mu'alif rahimahullah Ibn Jurum tidak menyatakan ismi mufrad munsharif ketika dalam bab marfu'at dan mansubat. Ya, beliau tidak sebutkan ismi mufrad munsharif. Tapi sekarang dalam bab mahfudzat, kasrah menjadi tanda khafd itu beliau katakan alamat al-khafdi fi salasi mawadi' fil ismi mufrad al-munsharif. Huna, di sini dalam bab mahfudzat, hasala indana qaidun jadid, ada qaid, ada batasan yang baru, yaitu harus dibatasi mufrad yang munsharif. Mahul munsharif, mahuwa, apa itu batasannya, qaid jadidnya? Qaid jadidnya adalah al-munsharif. Mahu hukum dari kebenaran, apa itu qaid yang jadid? Yaitu al-munsharif, harus munsharif. Liyana asma al-mufradata, kan isi mufrad itu minha ma yansarif wa minha ma la yansarif. Kan isi mufrad itu ada dua, ada yang munsharif, ada yang la yansarif. Fal ismu mufrad, fal ismu munsharif, ismu munsharif adalah huwal khali min asbabi mawani syaraf. Ya, ismu munsharif adalah isim yang kosong dari sebab-sebab yang mencegah syaraf. Isim yang kosong dari sebab-sebab terhalangnya tanwin pada dia. Syaraf yakni tanwin. Kata Muhyiddin dalam At-Tuhfah As-Saniyah, as-syaraf yakni tanwin. Isim munsharif yakni isim yang dahulahu syaraf, isim yang dahulahu tanwin, bisa ditanwin. Di sini dengan istilah yang kosong dari sebab-sebab, ya, menghalangi syaraf, ya, menghalangi tanwin. Wa huwa alladhi yunawwanu, yaitu isim yang ditanwin. Isim munsharif adalah isim yang ditanwin. Misal Zaidun wa Amrun, Rajulun, Khalidun, Masjidun, Darun, wa ma asbah dzalik. Ini isim mufrad munsharif, ya, karena bisa ditanwin tidak ada yang menghalanginya untuk ditanwid. Idan munsharifun adalah khalin min wani sarf, adalah isim yang kosong dari penghalang-penghalang sarf. Eh, maksudnya seperti saya katakan tadi, kata Muhyiddin dalam Athuf Tsaniyah, sarf itu tanwin. Isim munsharif ini isim yang dahulahu sarf ini tanwin. Jadi yang perlu kita ingat oleh rahmatullah, munsharif adalah yang kosong dari penghalang-penghalang dari sarf. Eh, maksudnya munawwanun. Yang isim tersebut isim yang bisa ditanwin. Lebih mudah tadi seperti kata, yang mudah tadi seperti kata Muhyiddin, saraf artinya tanwin. Munsharif yani dahulahu saraf, yang bisa ditanwin. Jadi isim munsharif ada isim yang munawwan, yang bisa ditanwin. Walihada qala Ibn Malik, kata Ibn Malik, as-sarfu tanwinun ata mubayyanan ma'nan bihi yakunul ismu amkana. Ya, as-sarfu adalah tanwinun yang ata mubayyanan. Sarf adalah tanwin. Sehingga isim munsharif ini isim yang bisa disarf, bisa ditanwin. Qala wa kharaja biqaulihi al-munsharif, dan keluar dari ucapan beliau munsharif, al-ismul mufradul ladhi la yansharif, keluar dari qaid batasan harus munsharif, keluar darinya isim yang tidak munsharif. Wa sayatil kalam alaih, dan datang pembahasannya, misaluhu Umaru wa Ahmadu. Umaru tidak ditanwin, Ahmadu tidak ditanwin. Ya, karena dia memang isim la yansharif, isim ghair munsharif. Taqulu, sehingga kamu katakan nanti dalam kalimat, marartu bi Ahmadi. Kalau kamu bilang seperti itu, marartu bi Ahmadi, la, itu tidak benar. Khata'un, itu keliru. Kenapa? Li'anna al-isma hadha la yansarif, karena Ahmad itu adalah nama yang tidak bisa disaraf, isim yang la yansarif, sehingga bukan dengan kasrah. Wal kasratu la takunu alamatin khafdi, kasrah tidaklah menjadi tanda khafd illa lismil mufradil munsharif, kecuali pada isim mufrad munsharif. Kasrah itu menjadi tanda khafd pada isim mufrad munsharif. Kalau ini Ahmada, Ahmadu, itu isim la yansharif, sehingga ketika ketemu ba bi Ahmadi atau bi Ahmadin, keliru. Ya, seharusnya dia bi Ahmada. Demikian juga marartu bi Umarin, khata, keliru. Iya, engkau memberikan tanwin pada Umar dan mengkasrahnya bi Umarin, ini keliru, salah. Liyanu ismul munsharif, karena Umar juga termasuk isim ghair munsharif. La yumkinu an tajurrahu bil kasrah, tidak mungkin kamu menjarinya dengan kasrah. Iya, harusnya bagi yang benar, marartu bi Ahmada, marartu bi Umara dengan fathah. Marartu bi Ahmada, marartu bi Umara, itu yang benar. Asal yang kedua, jamu taksir al-munsharif. Dhamma menjadi tanda pada, saya ulangi, kasrah menjadi tanda khafd, Yang kedua daripada jamak tafsir munsharif. Kata ayawan bihadal qaid, beliau pun datang dengan qaid ini. Catatan batasan itu harus jamak tafsir yang munsharif. Kenapa? Karena seperti tadi mufrad, li anna jam'a taksir minhu ma huwa munsharifun wa minhu ma huwa ghairu munsharif. Karena jamak taksir ada di antara jamak taksir yang munsharif bisa ditanwin, dan ada yang tidak bisa ditanwin yang ghair munsharif. Al munsharif contohnya misal rijalun, jibarun, asyarun, anharun, kasrun jiddan, banyak sekali. Iya, jamak taksir yang munsharif itu banyak. Qala ghairu munsharif atau ghairu munsharif misal manafi'u, masajidu, masabihu, wa huwa katsir. Iya. Yu'raf apa bil haddi la bil addi, itu istilahnya. Banyak diketahuinya bukan dengan dihitung satu persatu tapi dengan batasan, dengan definisi. Ya, jamak taksir yang ghairu munsharif adalah jamak dalam bentuk sighah muntahal jumu. Sighah muntahal jumu itu adalah bentuk jamak dengan wazan mafa'ilu dan mafa'ilu, manafi'u, masajidu, ghairu munsharif. Dia sigah muntahal jumu dengan wazan mafa'ilu. Masabihu juga ghairu munsharif. Dia jamak sigah muntahal jumu dalam wazan mafa'ilu. Ya. Sehingga sebagai contoh dalam ayat kalau Allah Ta'ala walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, bimasabiha, padahal kemasukan ba tetapi tetap dibaca dengan fathah bukan dengan kasrah. Bimasabiha, bimasabiha lima juruhu. Ya, kenapa dia dijarkan tapi dengan fathah? Li'annahu isim layan syarif fala yujarru bil kasrah. Sehingga dia germa syarif tidak dijar dengan kasrah tapi dengan fathah. Nanti akan datang. Marartu birijalin, sahih, betul. Kenapa? Karena munsharif. Rijalin munsharif. Ayat Allah Subhanahu wa taala la tasalu an asya'a in tubda lakum tasukum. Asya'i khata. Ada orang baca an asya'i dengan kasrah salah. Yaqal asya'a la tasalu an asya'a. Kenapa? Li'annaha isim la yansharif, isim la yansharif. Ya, yang dikasar itu kalau munsharif. Qala amartu masajida marartu bimasajidi. Kalau amartu masajida sahih, betul. Tapi kalau marartu bi masajidi ini khata, salah. Kenapa? Di mana? Li'anu isim ya sharif. Karena masajid itu ghairu munsharif. Sighah muntahal jumu. Iya, wal mu'allif yaqul, mu'allif menyatakan yang di khafad dengan kasrah adalah jamu taksir al munsharif. Idza kata Rahimahullah taala jamu taksir ada yang munsharif, ada yang ghair munsharif. Munsharif, ada ghair munsharif. Al-munsharif, kalau jamak tasnya munsharif, yujaru bil kasrah, lijar dengan kasrah. Tadi rijalun, ilmanun, asyarun, anharun. Wa ghair munsharif, atau yang ada pun jamak tasir yang ghair munsharif, la yujarru biha, tidak dijar dengan kasrah tapi dengan fathah. Nanti kita dapatkan di pembahasan berikutnya. Qala, yang terakhir adalah jamak mansalim. Tanda khafad kasrah menjadi tanda khafad pada yang ketiga jamak mansalim. Walam yakul munsharif, tidak boleh katakan jama muannas salim munsharif, tidak. Kenapa? Li'anna jama muannas kullahu munsharif, karena jama muannas itu semuanya munsharif. Takulu masalan marartu bi muslimatin, muslimatin jama muannas salim, ya majrur bi ba, ya walaupun jarihi kasrah karena jamak mansalim. Sehingga apabila kalau katakan, kamu katakan marartu bi mu'minata, kalau kamu bilang marartu bi mu'minata, khata'un, ini salah. Kenapa? Dimana? Li'anna jamak mansalim, kan jamak mansalim itu la budda anu jarra bil kasrah, jadi jar dengan kasrah. Harus marartu bi mu'minatin, harus marartu bi mu'minatin, karena ya manasnya mansalim yujar bil kasrah. Ayat Allah Subhanahu wa taala, asa rabbuhu in talaqakunna ayubdilahu azwazan khair min kunna muslimatin. Ini dengan kasrah. Mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sayibat. Ini semuanya dengan kasrah. Kenapa? Karena jamak muannas salim. Tapi u'abkara, dia dengan nasab. Iya, karena dia bukan jamak muannas salim. Kata beliau, kita qala thayyibatin wa abkara, yang satu dengan kasrah, yang satu dengan fathah. Kata beliau, al-Quranu kulluhu sahih, Quran semuanya sahih. Lakin kaifa qala thayyibatin wa abkara, lalu bagaimana dikatakan thayyibatin dengan kasrah, wabkar dengan fathah. Padahal semuanya ataf. Mu'minatin, qanitatin, dan seterusnya. Kata beliau, thayyibatin itu jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu payunsab bil kasrah. Adapun abkaran itu jamak taksir. Jamak taksir tadi yunsab bil fathah. Jadi nasabkan dengan fathah. Wallahu a'lam. Insyaallah.